Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, sesungguhnya hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka dan bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk membahas satu permasalahan yang sudah antum semua ketahui, yaitu permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga berarti melibatkan dua komponen, dua individu, yaitu suami dan istri. Kalau bahasa kita, ini adalah merupakan pemeran utama dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia, tentu harapannya sampai akhirat kelak. Oleh karena itu, tidaklah sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada suami, istri, dan anak bahagia, baik, mulia, dan terjaga kehormatannya, kecuali masing-masingnya menunaikan hak dan kewajibannya. Seorang istri punya hak dan punya kewajiban. Hak untuk ditunaikan oleh seorang suami, kewajiban untuk menjalani taat kepada suami. Demikian pula suami punya hak dan punya kewajiban. kewajiban suami kepada istri adalah mendidik, menafkahi, mengayomi, membimbing, dan masih ada sekian poin lagi. Dan haknya adalah menggauli dengan cara yang baik dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh istri dalam kacamata syar'i. Oleh karena itu, maka kita ambil pembahasan yang panjang ini, kita berusaha untuk meringkas karena waktu tentunya yang sangat terbatas. Mudah-mudahan dengan ringkasnya waktu dan terbatasnya waktu, kita semua masing-masing, termasuk saya pribadi, bisa mengambil hikmah dan faedah dari para ulama, para a'immah, dan akan kita bahas ringkas pula karya tulis Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah terkait materi yang kita akan bahas ini. Barangkali antum memiliki kitab tersebut, alangkah baiknya kalau dimurojaah sekaligus dipelajari lebih lanjut dan dibuka tafsir dan hadis yang beliau suguhkan dalam kitab tersebut. Beliau memiliki kitab kumpulan muhadharah, kumpulan ceramah yang oleh muridnya dibukukan. Pembahasan yang kita akan bahas sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia Doro ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ila akhiril ayah. Sungguh rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan. Rumah tangga yang diselimuti rasa kasih sayang kedua belah pihak adalah idaman setiap kaum muslimin. Karena nilainya tinggi dalam Islam, kebahagiaan rumah tangga tersebut, dan dijaga betul dalam Islam keutuhan rumah tangga tersebut, maka syaitan iblis la'anahullah tidak rela kalau rumah tangga itu utuh dan bahagia. Seorang wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alat zaujaha talak, yang minta cerai kepada suaminya, min ghairi ba'sin, tanpa ada sebab uzur-uzur yang syar'i atau uzur-uzur yang dibolehkan. Maka wanita yang demikian, kata Rasulullah, tidak mencium bau surga. La tajidu ra'ihatal jannah. Tidak mencium bau surga. Oleh karena itu, arsy goncang dengan perceraian. karena mulianya keutuhan. Tidak ada dua sejoli yang saling mencintai yang paling baik, kata Rasul, mithlun nikah, seperti pernikahan. Dan masih ada sekian hadith-hadith yang sahih dan praktek-praktek yang wadhih, yang jelas, gamblang, bisa dibaca, dipelajari. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berumah tangga, bagaimana para sahabatnya dan para ulama dan para a'imah, para masyayikh ahlus sunnah, keindahan, kebahagiaan, kebaikan, kasih sayang ada pada mereka. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik pergaulan kalian, sikap kalian, hidup kalian dengan istri-istri kalian, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ayat hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keindahan dan kebaikan dan keutamaan dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang terbimbing di dalam naungan syar'i. Tidak ada bimbingan yang paling benar, yang paling baik dan paling tepat, paling mulia, melainkan bimbingan Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang difahami dan diterapkan oleh salaful ummah. Bukan sekedar masalah manhaj, akidah, tauhid, fikih secara umum, tapi masalah rumah tangga pun juga ketika tidak mengacu kepada Al-Quran dan sunnah yang difahami salafil ummah, itu akan kacau, akan berantakan. Akan berantakan. Walaupun seakan-akan tampak baik, seakan-akan tampak harmonis, tampak bahagia, namun hakikatnya itu adalah kekacauan dalam rumah tangga tersebut. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, kita mungkin mendengar ada satu kelompok yang masih menjalani nikah mut'ah yang digambarkan bahagia, padahal itu haram. Kita mungkin mendengar satu rumah tangga di zaman sekarang ini, istrinya 10, 8, 7, 9 dan seterusnya, ditampakkan bahagia, padahal itu haram. Kita mungkin mendengar mereka rumah tangganya nampak bahagia, satu orang, istrinya satu, tapi selingkuhnya banyak dan itu haram. Semu. Dan sebaliknya, seorang istri pun membalas perbuatan suami yang seperti itu dengan mendatangkan laki-laki lain, seakan-akan harmonis, tapi itu haram. Dan masih banyak kasus-kasus yang menimpa rumah tangga yang nampak baik, tapi justru kehancuran di dalam tubuh rumah tangga tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak terbimbing di atas Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang difahami oleh salaful ummah. Ini tadi wadih, jelas. Sekarang rumah tangga yang menampakkan keharmonisan sebuah rumah tangga dan keluarga, di mana keluarga tersebut atau family kerabat tersebut tidak terbimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dengan bermudah-mudahan yang bukan mahram masuk ke rumahnya saudaranya, dengan bermudah-mudahan berjabat tangan yang bukan mahramnya dengan alasan kerabat keluarga dekat, yang bukan mahramnya boncengan sepeda motor atau naik mobil berdua. Dalam keadaan Rasul menyatakan alhammu maut, ipar itu adalah kematian. Nampaknya harmonis, tapi itu justru kehancuran, bibit kehancuran. Tahu antum Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, apakah boleh seorang wanita menampakkan lengannya dan betisnya di hadapan mahramnya? Ingat, apakah boleh seorang wanita menampakkan lengan sama betisnya di depan mahram, mahramnya yang haram untuk dinikah? Kakaknya kah, ponakannya, pamannya, yang mahram-mahram bagi dia, muhrimnya dia. Kata beliau, hukum asalnya boleh, tapi untuk zaman sekarang ana tidak merekomendasi. Bayangkan antum. Ingat, hukum asalnya boleh, tapi untuk zaman sekarang saya tidak merekomendasi. Banyaknya fitnah sekaligus wanita yang bermudah-mudahan ketika dibuka satu pintu fitnah buat wanita akan merembet pada fitnah-fitnah berikutnya. Na'udzubillah. Tuh. Bayangkan antum, kalau itu mahram kef dengan misan atau sepupu yang bukan mahramnya, walaupun dekat secara hubungan keluarga, tapi ajnabi dalam hukum Islam yang tidak boleh berjabat tangan, makanya tugas inti iblis kepada para tentaranya syaitan adalah merusak rumah tangga. Syaitan, para syaitan ketika ditugasi iblis untuk merusak hamba Allah Subhanahu wa taala, begitu berhasil memperdaya manusia seorang muslim, lapor kepada iblis, fulan sudah mencuri. Dengan sebab makar saya, kata syaitan kepada iblis. Kata iblis, ma fa'alta syai', kamu belum berbuat apa-apa. Nah, kemudian cari maksiat yang lain, minuman keras, lapor lagi ke iblis, fulan sudah minum minuman keras. Kata iblis, ma fa'alta syai', belum berbuat apa-apa kamu. Lagi sampai berzina, na'udzubillah, lapor lagi ke iblis. Kata iblis, ma fa'alta syai', belum berbuat apa-apa. Sampai akhirnya cerai suami istri, baru dipuji oleh iblis. Fulan dan Alan, Alanah, Fulan dan Fulanah sudah cerai. Baru dipuji oleh iblis, yaitu yang diinginkan. Dan setiap amalan yang mulia itu selalu syaitan tidak rela. Selalu syaitan tidak rela. Maka bersiap-siap rumah tangga yang dibangun di atas syar'i, yang merubah status yang semula haram menjadi halal, yang semula halal menjadi haram, dengan akdun nikah, dengan akdun nikah, akad nikah itu berarti dia sudah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mitsaqun ghalid, perjanjian yang kokoh, dan masuk dalam tatanan baru. Yang semula seorang laki-laki itu haram berduaan dengan seorang wanita tanpa mahram dan bukan dengan uzur syar'i, berkhulwat, berdua laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu haram, dengan akdun nikah menjadi halal. Yang semula laki-laki tersebut ketika ada dua saudara perempuan, wanita bersaudara sama-sama wanitanya, laki-laki tadi itu boleh halal menikahi adiknya wanita tersebut. Nah, dengan akdun nikah, dengan akad nikah, maka haram bagi laki-laki untuk menikahi adiknya tadi ketika dia telah menikah dengan kakaknya perempuan tadi. Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram dengan akdun nikah. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, para ulama ahli tafsir dan juga para a'immah sangat-sangat memperhatikan dalam bab ini, sehingga antum dapati dalam kitab-kitab fikih, kitabun nikah, kitab an-nikah, karena memang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu sunnah Rasul. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, kata Rasul, bukan golonganku. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah, perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita itu memang Allah jadikan berpasang-pasangan. Ini fitrah. Ini adalah fitrah yang dengannya Allah ciptakan umat manusia ini. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahi oleh kalian para wanita al-walud yang memiliki keturunan, dan al-wadud yang penyayang pada suami. Dan masih banyak hadis yang lain yang nanti akan kita bahas biiznillah dalam kajian kita pada sore ini. Dan ayat yang menjadi judul daripada doroh kita pada sore ini yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 31. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan buat kalian dari diri kalian adalah berpasang-pasangan suami istri, suami istri dari diri kalian agar kalian bisa hidup tentram bersama istri tersebut, dan kami jadikan buat kalian, kata Allah, tempat kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini penciptaan Allah dengan berpasang-pasangan ini merupakan tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagian ulama tafsir menyatakan dari ayat tadi, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yaitu azwajan dalam ayat ini ada dua qaul, ada dua qaul. Yang pertama, yaitu makna yang pertama, khalaqo hawa, khalaqo hawa min dil'i adam, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Qaul yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu khalaqo min amsalikum azwajan lakum wan nisa min jinsir rijal li'annahum jami'an min bani Adam. Tafsir yang kedua adalah Allah ciptakan buat kalian itu berpasangan suami istri dari jenis kalian, para wanita. Itu jenis laki-laki, yaitu sama-sama Banu Adam, keturunan Adam, anak cucu Adam, jenis manusia. Dengan tujuan litaskunu ilaiha, agar supaya dia tentram hidup bersamanya, bersama istri. Dan Allah jadikan di antara kalian suami istri tersebut mawaddatan warahmah, kasih sayang di antara kedua belah pihak, si suami menyayangi istri, si istri menyayangi suami. Demikian kata Mujahid rahimahullah dan Hasan al-Basri dan Ikrimah. Mereka itu berpasang-pasangan dan saling kasih sayang. Al-mawaddah itu kasih sayang, mawaddah, kata Ikrimah Mujahid dan Hasan al-Basri rahimahullah, yaitu dalam berhubungan suami istri. Rahmah adalah terlahirnya anak. Rahmah terlahirnya anak. Kasih sayang ketika berhubungan, rahmah dengan terlahirnya anak. Makanya Rasulullah mengatakan apa tadi? Tazawwaju al-walud al-wadud. Fa inni mubahin yaumal qiyamah bikafratil umam. Karena aku nanti akan berbangga di hari kiamat dengan banyak umatku. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Demikian pula yang perlu kita ketahui bahwa adanya suami dan istri yang saling menyayangi, saling mencintai ini bukan semata-mata karena syahwat, tapi karena tuntunan syar'i, tuntunan syar'i. Kita lihat bagaimana Syekh Ubaid menjelaskan tentang ayat tadi. Kata beliau rahimahullah hafizahullah bahwa ayat ini betul-betul terkandung di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran anugerahnya, dengan luas nikmat dan karunia dan rahmatnya, menjadikan untuk manusia berpasang-pasangan dari jenis manusia, anak cucu Adam. Ketika berbicara masalah satu jenis dari manusia anak cucu Adam, ini karena banyak kesamaan kedua belah pihak antara laki dan perempuan dari sisi postur dan karakter dan penciptaannya kata Syekh, walau kanati zaujah awi zaud min jinsin akhor lama tamat ta'alluf at-tawafuq wal insijam wa ta'awun. Kalau seandainya istri itu dari jenis lain, bukan manusia, seandainya ini binatangkah, atau seandainya naam bangsa lain, jenis lain, bukan manusia, malaikat atau apa, naam jin, misalnya jin, seandainya jin, maka tidak mungkin akan terjadi saling bersama, bersatu, insijam, itu melebur dan ta'awun. Dan ta'awun, saling tolong-menolong kedua belah pihak. Tidak mungkin tercipta hal itu. Ini hikmahnya kata beliau. Inilah diantara hikmah nikah dan kemaslahatannya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada porsinya dari jenis manusia itu sendiri. Yang kedua kata beliau bahwa di antara kandungan ayat ini yaitu annan nikah, sesungguhnya pernikahan yang dimaksud dengan nikah yang sahih, nikah yang sah, yang syar'i, yaitu pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan sesuai dengan syariat di atas sunnah, yang dibangun di atas maslahat dan hikmah-hikmah yang penuh dengan kemanfaatan. Kata beliau, sesungguhnya hal ini tidaklah hanya semata-mata masing-masing dari keduanya itu untuk melampiaskan syahwatnya, bukan itu. Semata-mata bukan karena itu. Bal al-amru fauqa dzalik. Urusannya itu di atas itu semua, jauh lebih mulia dari sekedar meletakkan syahwat satu ke yang lainnya. Dalam keadaan ketika seorang suami menyalurkan syahwatnya kepada istri dari perkara yang halal ini, itu sedekah, itu sudah mulia. Namun pernikahan itu di atas itu masih ada sekian maslahat, manfaat dan faedah yang di atas itu, kata Syekh Hafidzahullah, manafi' diniyah wa duniawiyah, manfaat-manfaat secara agama maupun manfaat-manfaat dalam dunia, secara duniawi. Bukankah kalian mendengar, kata Syekh, wahai kaum muslimin dan muslimat, yaitu Allah berfirman, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tujuan hikmah dan yang ada dalam pernikahan tersebut adalah litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, taskun ilaiha kepada istrinya, dan Allah jadikan di antara kalian itu saling cinta mencintai, kasih sayang di antara kalian. Kata beliau, yaitu fasukna, fasukna itu kullu minaz zawjaini ila sahibih allati hiyal istiqraru nafs wa tumaninah qalb wa insirahu sadr ma yusawwidu bainahuma minat ta'alluf wa ta'awun wal bir. Nah, itaskunu ilaiha, litaskunu as-sukna, as-sukna itu sukun tadi itu akan diperoleh oleh suami dan istri, yaitu istiqrar fin nafsi, kekokohan dalam jiwa, tumakninah kalbu, kelapangan dada, yang itu akan menimbulkan ta'aluf, bersatu, ta'awun di atas kebaikan. Jadi panjang dan dalam, jauh maslahatnya gitu, tujuannya. Oleh karena itu, ketika na'udzubillah min dzalik, di dalam pernikahan tersebut melanggar syar'i atau tidak sesuai dengan tatanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada dalam jurang kebinasaan. Apa maksudnya Ustaz? Misalnya, apa maksudnya Ustaz? Nah, dalam segalanya. Misal dapat informasi ikhwan, itu ada akhwat, masya Allah, cantik, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, wah, ya apa kalau antum cocok mungkin? Oh ya sudah, tanpa melihat siapa akhwat tersebut, si wanita tadi. Sementara syariat membimbing, syariat membimbing bagi seorang laki-laki untuk mencari calonnya itu dibimbing oleh syariat dari empat perkara, karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya, karena agamanya, dan agama yang menjadi target utama dibimbing. Ketika ini dilanggar, berarti dia telah menjerumuskan pada jurang kehancuran. Kita ambil satu kisah. siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Siapa? Ada yang tahu? Turaman bin Muljam. Orang kepercayaannya Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Allah sesatkan dia. Tergiur dengan wanita khawarij. Tergiur dengan wanita khawarij. Jangan tanya, Ustaz, khawarij itu agamanya ya apa? Jangan, pertanyaannya salah. Sehingga jawabnya susah. Lu kan Rasul menyatakan, fadfar bidzati dinik. Pilih yang agamanya baik, yang akhlaknya baik. Iya, Naam. Betul. Kalau enggak, daribat yadak. Berlumuran tanah tanganmu. Artinya celaka kamu. Kalau enggak menjadikan inti agama itu. Silakan hartanya, silakan kecantikannya, silakan keturunannya, Naam. Itu ajaran Rasul, tuntunan Rasul. Tapi apa? Terakhirnya, fadfar bidzati dinik, agama. Yang menjadi target utamanya, akhlak dan agamanya. Akhirnya wanita khawarij ini mengajukan syarat mahar kepada Abdurrahman bin Muljam tadi. Kalau kamu mau nikahi saya, faddal. Tapi maharnya satu, bunuh Ali bin Abi Thalib. Coba untuk bayangin. Mau ngajak kemana? Ngajak binasa, ngajak hancur. Kok membunuh? Membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kekufuran. Kekufuran, benci. Kata Imam Malik rahimahullah, man abghadha wahidan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Yang membenci satu sahabat saja, ada padanya dia kekufuran. Telah berbuat perbuatan kufur. Membenci satu, ini membunuh. Dan dilakukan. Dilakukan. Dan terbunuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dapat wanita khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Apa intinya? Ketika wanita yang jelek agamanya, jelek akhlaknya akan bertaawun di atas idhmi wal udwan. Di atas dosa dan permusuhan. Karena sudah melanggar tatanan syar'i. Oleh karena itu bagi para orang tua yang memiliki putri-putri yang solihah, yang baik akhlaknya, tatkala datang seorang laki-laki yang minta, yang agamanya baik, akhlaknya baik, cepat nikahkan. Kalau tidak, kata Rasulullah, takun fitnah wa fasadun arid, akan menjadi fitnah dan kerusakan yang meluas kalau ditolak. Ketika yang datang siapa? Seorang laki yang akhlaknya baik, agamanya baik. Fazawwijuh, kata Rasul, nikahkan. Dan nanti akan dibahas di pembahasan kita ini biidznillah, mudah-mudahan sampai waktunya. Ikhwati biddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikianlah seorang wanita yang solihah, tidak mungkin dia akan berta'awun di atas ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Gak mungkin kalau itu wanita yang solihah. Nah, yang namanya solihah itu adalah perhiasan terbaik di dunia ini. Dambaan setiap kaum laki-laki itu solihah. Dambaan setiap laki-laki sekaligus perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita solihah. Ad-dunya mata'un, kata Rasulullah, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan terbaik adalah wanita yang solihah. Wa wanita yang solihah ketika diperintah suami dalam perkara yang baik langsung tunduk. Wanita yang solihah menjaga dirinya dan kehormatan suaminya. Wanita yang solihah adalah yang bertahun membantu suaminya dalam urusan ma'ruf, apalagi urusan dakwah, urusan ta'lim. Dibantu, difasilitasi, bukan malah diganggu, dihalang-halangi. Walaupun tidak menyatakan, ini tolong apa namanya, jangan ta'lim antum, ngurus rumah saja, anak lagi capek, lagi sakit. Wanita solihah enggak demikian. Tapi khawatir wanita ini ketika keluar makarnya, ketika keluar hilahnya dia, bukan dengan cara ucapan. Sang suami disibukkan di rumah, di jadwal-jadwal taklim, sulit kebaca, sulit difahami oleh siapapun kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah dari makarnya sang istri. Karena ilmu itu adalah imam amalan segala amalan. Kita berumah tangga dengan ilmu. Bagaimana kita mau mendidik anak istri kita kalau kita enggak punya ilmu agama Allah? Bagaimana kita mau sholat benar kalau enggak punya ilmu agama Allah? Bagaimana kita mau puasa benar kalau enggak punya ilmu agama Allah? Bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, bergaul, bertetangga, bersuami istri, mendidik anak kalau enggak punya ilmu? Dalam keadaan kita berumah tangga, mendidik istri, mendidik anak, bermuamalah, berinteraksi dengan yang lain, itu semua ada ilmunya. Ada ilmunya. Al-Quran, sunnah, seperti yang difahami oleh salaful ummah, itu ilmunya. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian wa min huna, kata Syekh, dari sini maka kita sampaikan dari kalimat yang aku bawakan di atas tadi itu, ada tiga perkara yang harus kita perhatikan, kata Syekh, yaitu perkara yang pertama, merealisasikan apa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, yaitu di ayat tadi dari awal, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan seterusnya, litaskunu ilaiha, dan seterusnya itu, bagaimana supaya itu terrealisasi. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu fi hikamin nikah wa masalihihi wa manafi'ihi, yaitu hikmah-hikmah pernikahan dan maslahat-maslahat dalam nikah sekaligus manfaat-manfaat yang terkandung dalam pernikahan. Dan yang ketiga, kata Syekh, yaitu nasihat-nasihat seputar pernikahan, rumah tangga, yang dengan itu kami tutup pembahasan ini, kata Syekh, yang beliau tulis dalam kitab ini dan muhadharah beliau ini. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Masalah yang pertama tadi telah disebutkan bahwa untuk kemaslahatan nikah, hikmah-hikmah nikah, merealisasikan dalam pernikahan tersebut, saya mengira, kata Syekh, kaum muslimin banyaklah yang memahami walaupun tidak utuh. Namun kata Syekh, yang perlu diketahui dalam bab ini, antum ta'lamun anna kulla bina'in yuradu lahu ad-dawam wan najah wat tahqiq aghraduhu la budda lahu min usus. bahwa kalian tahu setiap bangunan, kata Syekh, setiap bangunan yang dimaukan bangunan tersebut itu kokoh, langgeng, artinya kontinu dan terlaksana tujuan bangunan tersebut, harus ada pondasinya, harus ada pondasi yang kokoh, yang dengan pondasi itu mewakili dan mengcover seluruh kerangka-kerangka yang ada dalam bangunan tadi. Dan kita akan ringkas, kata Syekh, untuk merealisasikan tujuan bangunan tadi. Nah, berarti ketika nikah, iya, tujuan nikah berarti. Nah, ketika nikah, berarti tujuan nikah, merealisasikan tujuan daripada nikah. Sebatas yang kami pelajari, kata Syekh Ubaid, dan kami bahas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada beberapa hal. Satu, husnul ikhtiar, yaitu memilih calon yang baik. Jangan sampai menyesal dalam pengertian menyalahkan orang lain kalau dia sudah milihnya bukan orang baik, dia inginnya baik kehidupan rumah tangganya. Jangan nyalahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Kan kita mungkin mendengar berita atau kasus fulan nikah dengan fulanah, orang tuanya sudah melarang. Ini misalnya anak, dia punya anak laki, kepingin wanita tersebut, orang tuanya sudah melarang, jangan, wanita itu enggak baik. Enggak, Pak, anu ini. Jangan, sudah nurut, anu tetap. Dalam kondisi sangat ma'ruf wanita itu akhlaknya enggak baik, agamanya enggak baik. Tetap ketika ada apa-apa, siapa yang mau disalahkan? Atau sebaliknya, si perempuan tersebut ngotot kepingin laki-laki tersebut, dalam kan laki-laki tersebut ma'ruf orangnya enggak baik, akhlaknya, agamanya rusak, tapi wanita tersebut maksa, orang tuanya ngelarang, tidak peduli, terjadilah pernikahan. Siapa yang disalahkan? Makanya husnul ikhtiar, ini yang pertama. Nah, apa maksudnya daripada husnul ikhtiar? Hendaklah ketika memilih itu betul-betul memilih yang baik. Nah, dalam perkara ini, kata Syekh, suami istri tentu, untuk laki-laki dia bisa memilih, laki-laki dia bisa memilih, seorang laki-laki dia bisa memilih tanpa bantuan siapapun, dalam tanda kutip tidak melibatkan ayah dan ibunya, masih bisa dia memilih melalui temannya kah atau siapa yang dia pasrah untuk mencari, bisa. Tapi untuk sang wanita, tentu orang tuanya wanita tersebut yang berhak memilihkan untuk putrinya, mencarikan untuk putrinya walinya. Dia mas'ul, kata Syekh, wahwa mas'ul anha fid dunya wal akhirah. Orang tua ini bertanggung jawab di dunia dan di akhiratnya atas anak perempuannya. Nah, di sini husnul ikhtiar, kita kembali kepada memilih yang baik. Wa hadha yanbani 'alal istiqamah, istiqamatud din wa istiqamatul muamalah. Nah, Baik memilih itu adalah memilih yang istiqomah agamanya dan istiqomah muamalahnya. Ini akhlaknya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun wa fil ardi wa fasadun 'ariyyun." Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, tentu tidak ada yang baik agamanya kecuali ahlus sunnah salafi. Itu yang baik agamanya. Dan akhlaknya baik, datang kepada kamu wahai para orang tua perempuan, fazawwijuh, nikahkan anakmu dengan laki-laki tersebut yang agamanya baik, yang akhlaknya baik. Illa ta'alu, kata Rasulullah, kalau kalian tidak melakukan demikian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ariyyun, maka akan menjadikan penyebab fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang meluas. Ini penting bagi sang wali untuk memilih dan menerima lamaran laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Ini penting. Sekarang ini kita hanya mendengar, gak bisa apa-apa, hanya bisa ngelus dada. Ya Allah, ikhwan akhwat itu dulunya masya Allah, yang kita dengar baik akhlaknya, dadakno, ternyata suaminya kamahada, ikut aliran itu, aliran sana, aliran situ, atau ikut kelompoknya yang suka bid'ah-bid'ahkan, yang menyelisih para ulama ahlus sunnah, kelompok yang keras walaupun menisbatkan salaf. Kasian, hanya itu yang bisa kita lakukan. Kasian. Ya Allah, dengar lagi, lu ikhwan itu, terus dapat siapa? Fulana. Ya Allah, fulana itu, astagfirullahaladzim, itu jahat. Fulana itu jahat, lisannya kotor, adu domba, begini, begitu, begini, begitu, dan dia cenderung kepada hizbi. Hanya bisa gitu. Makanya dari awal sudah diteliti sehingga keistiqoman itu terjaga. Siapa yang tidak bahagia orang tua mendapat orang tuanya, kita misalnya punya anak perempuan dapat seorang suami yang soleh, siapa yang gak bahagia? Semua akan bahagia. Sebagaimana juga demikian orang tuanya yang laki pun juga bahagia mendapatkan istri yang solihah. Ini yang harus diperhatikan, husnul ikhtiar, memilih yang baik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, bagi yang mau merenung dan memikirkan hadis tadi kata Syekh Ubaid hafizahullah, maka yajibu an yatawaqqara fil khatib amran, wajib untuk memperhatikan terpenuhinya pada orang yang melamar yang laki itu dua perkara, yaitu mardiyuddin, agamanya baik, manhajnya baik, akidahnya baik, yang enggak ada lain kecuali salafi ahlus sunnah. Mau bilang apa sekarang? Nah, yang kedua adalah akhlaknya baik. yang mencerminkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dikedepankan. Tahu antum apa di balik dua poin ini? Kata Syekh Ubaid rahim hafizahullah, wal hikmah, hikmahnya dengan pilihan usaha untuk memilih, usaha untuk mencari yang agamanya baik. Nah, harapannya antara dia dengan Allah itu baik, hubungan dia dengan Allah itu baik. Nah, sebagaimana juga bagaimana ketika akhlaknya dia baik, harapannya dia bermuamalah dengan yang lainnya itu baik. Ini bukan sekedar yang lain, dengan orang lain, dengan istrinya baik, dengan mertuanya baik, orang tuanya baik, dengan yang lain baik. Itu harapan, tujuan yang ingin diperoleh bagi setiap kaum muslimin, muslimat, ikhwan, akhwat, di dalam memilih pasangan. Karena di situ akan tercipta mawaddah warahmah wasukna tadi, ketentraman, kasih sayang itu tercipta tatkala dari awal sudah memilih agama dan akhlaknya. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azakumullah, coba dilihat bagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in yang mulia. Imam Hasan Al-Basri, waqad sa'alahu rajulun, seorang laki-laki tanya kepada Hasan Al-Basri, uzawiju ibnati biman, wahai Hasan Al-Basri, menurut antum anakku perempuan itu aku nikahkan dengan siapa ya? Qala Hasan Al-Basri menjawab, biman yattaqillah, nikahkan dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kanan tuh. Kenapa ana dari awal tadi bilang bukan hanya sekedar manhaj dalam menyikapi ahlul bid'ah, dalam beragama lurus ini, bukan hanya itu, tapi juga masalah nikah pun, rumah tangga pun juga perlu, wajib kita mengacu kepada salafus soleh, sahabat dan tabi'in, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat, para tabi'in, dan bagaimana nasihatnya Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri tidak menyatakan, oh nikahkan dengan orang yang kaya itu, bagus itu. Tidak. Oh nikahkan orang yang tampan itu. Tidak. Oh nikah dengan orang yang itu loh, yang setiap bulannya dia pergi ke Eropa. Tidak. Biman yattaqillah, nikahkan putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Namanya takut kepada Allah berarti dia menjalani dan tunduk perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauh meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itu orang yang bertakwa. Nikahkan dengan itu putrimu. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Kalau suaminya tadi itu atau laki-laki tersebut itu bertakwa kepada Allah yang kamu pilih, yang kamu cari, yang kamu dapati, maka ketika dia mencintai istrinya itu, maka akan memuliakan istrinya, bukan menyia-nyiakan, bukan menyakiti, bukan menterlantarkan, ditinggal 7 hari, 40 hari tanpa nafkah, bukan itu. Tapi dimuliakan karena cintanya tulus karena Allah, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu antum apa maknanya takwa? Takwa itu apa? Agar kita memahami betapa penting dan betapa tinggi nilai takwa tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah memuji definisi takwa yang didefinisikan oleh Imam Talak Ibn Habib rahimahullah. Takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antada'a maksiatallah ala nurin minallah takhsya iqabah. Itu takwa. Kata Ibnu Qayyim, ini definisi yang luas dan mencakup. Alangkah baiknya definisi beliau, Imam Talak Ibn Habib rahimahullah. Takwa itu adalah engkau beramal amalan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas nur dari Allah, di atas ilmu. Kamu berharap pahala dari Allah dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Kamu tahu ini maksiat kepada Allah, kamu tinggalkan karena kau takut akan hukuman Allah, siksaan Allah. Ya, kalau sudah seperti itu ada pada seorang muslim, seorang ahlus sunnah, maka cintanya kepada suami itu bukan cinta-cinta biasa yang berbuah memuliakan, sebenar-benarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, wa in sakhitaha lam yadzlimha. Ini penting. Nah, ketika suami ini mencintai istrinya itu kemudian memuliakan, dan ketika membenci istrinya, tidak menyukai istrinya, tatkala istrinya berbuat sesuatu yang tidak benar, dia membencinya, enggak menyukainya, dia marah tapi tidak menzaliminya. Ya kan, tidak menzaliminya, tidak menganiaya. Ini penting ya ikhwan. Karena seorang wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Sehingga Rasul menyatakan suku kabil qawarir. Kamu bawa wanita itu bil qawarir, bagaikan kamu membawa barang pecah belah. Harus pelan-pelan, hati-hati. Wanita itu kalau dibiarkan tambah bengkok, ketika dikerasi pecah. Nah, makanya Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin atas wanita. Suami pemimpin atas istri. Karena Allah kasih kelebihan, maknanya pemimpin itu mu'adib, yang mendidik istri, yang dihormati istri, dan mendidik, mengarahkan ketika istri sudah mulai bengkok. Makanya Rasul selalu mengingatkan istausu bin nisa'i khair. Wahai para suami, nasihati istri-istri kalian dengan baik, bil khair, terus demikian, tidak henti-hentinya. Makanya ketika istri sudah mulai melanggar, tidak dizalimi oleh suami yang bertakwa tadi, dihukum sesuai dengan kesalahannya dia. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengucapkan kalimat yang tidak pas tentang Sofiyah. Dibilang, Sofiyah itu apa ya Rasulullah, orangnya kan pendek, apa yang kamu inginkan? Apa kata Rasul? Wallahi, demi Allah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah SWT, ucapan kamu itu kalau dimasukkan ke dalam lautan, niscaya bau lautan itu busuk. syariat. Enggak dibiarkan. Ini ciptaan Allah SWT. Ini juga itu syariat bagi umatnya. Bagaimana cara mendudukkan seorang istri ketika mulai melanggar, ketika mulai tidak taat, ketika mulai demikian. Harus dididik pakai apa? Ilmu. Ilmu. Bukan hawa nafsu. Emosional enggak akan menyelesaikan masalah. Emosional tidak menyelesaikan masalah. Makanya ketika sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab, jangan marah. Diulang. Nah, makanya ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, demikian. Ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika minta nasihat seseorang kepada beliau tentang putrinya itu, aku nikahkan dengan siapa ya? Jawabnya, dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Ini agamanya baik. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Aku lu kata Syekh, masya Allah, betul apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Berdasarkan, kata Syekh, beberapa kejadian dan pengalaman yang terjadi, suami istri tersebut rusak rumah tangga tersebut dengan sebab salah memilih. Ini Syekh, bisabab dzalika khalal fil ikhtiyar. Apanya maksudnya? Imma annar rajul laisa mardin din, imma laki-laki tersebut agamanya enggak baik. Naam. Wa man asafi ma bainahu wa baina rabbih fala yatawarra an yasih fi ma bainahu wa baina ibadillah. Kalau dia dengan Allah sudah jelek hubungannya, sudah enggak takwa kepada Allah, apalagi dengan orang lain. Kalau kepada Allah saja sudah seperti itu, dia tidak bertakwa kepada Allah, enggak baik agamanya. Lah kif, bagaimana dengan orang lain? Dengan manusia? Dengan sang pencipta saja seperti itu, apalagi dengan yang lain? Laisa biba'id, tidak enam. Sangat besar kemungkinan akan jelek hubungannya dia. Kan ya? Maka ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Mungkin antum enggak terbayang. Enggak terbayang. Kasus ana terangkan satu kasus dari sekian kasus. Tiba-tiba ana dilapori. Fulan, ustaz, tolong dinasihati, kenapa? Istrinya ditampar pipinya dan dibenturkan ke dinding. Iya kah? Naam, Ustaz. Antum punya bukti? Punya, Ustaz. Pasti? Pasti, Ustaz. Masya Allah. Kita panggil fulan tadi. Ringkas cerita, wallahu alam bisawab, yang anak pelajari agama sejak dulu anak belajar sampai sekarang ini, namanya mukul pipi itu haram. Apa mungkin antum punya dalil tentang bolehnya? Ini karena sudah pasti kejadiannya. Ana enggak tanya, antum mukul pipinya ya? Enggak demikian, enggak perlu. Panjang nanti urusannya. Karena ini pasti dan ada bukti yang otentik. Iya, Ustaz, afwan Ustaz, ana salah. Nah. Tapi hati-hati. Haram mukul pipi. Demikian pula, apakah pernah antum dapati para a'immah, para masyayikh, sahabat Rasul membenturkan istrinya ke dinding? Afwan Ustaz, ana tobat kepada Allah. Hati-hati. Hati-hati. Walhamdulillah tobat. Dan baik. Kita gak bisa bayangkan Kalau orang awam, inna lillah wa inna ilaihi roji'un, itu yang harus yang kita ucapkan. Itu masalah fisik, la agama. Agama lebih berbahaya. Nah, lebih berbahaya. Tiba-tiba sudah pulang, orang tuanya dikafir-kafirkan. Ayah kafir, ibu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba sudah hilang suaminya. 3 bulan enggak muncul. Anak istrinya diterlantarkan. Na'udzubillah min dzalik. Gua ditinggalin nafkah. Di mana Rasul menyatakan kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yakut. Cukup, kata Rasulullah, orang itu dosa ketika menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Ini agama, sampai urusannya panjang. Kalau agama lebih panjang lagi, kalau masalah agama. Ya, aneh ya. Apanya yang aneh? Itu kayaknya orangnya baik. Assalamualaikum, anu. Mijeti, dipijeti kabeh. Iya, zahirnya, tapi akidahnya, manhajnya ndak karu-karuan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan melihat lu kotanya akhlaknya. Akhlaknya apa? Itu kan akhlaknya baik. Akhlak baik yang mana? Itu kepada orang lain. Lah akhlaknya di kepada Allah ya apa? Akhlaknya di kepada hadits Rasul ya apa? Ya, menyeluruh kan. Kalau baik akhlaknya dia enggak seperti itu, menyia-nyiakan istrinya. Ditinggal. Enggak kasih nafkah sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Wadah. Yang satu ditinggal. Watanya jihad. Jihad apa? Wong yang diperangnya adalah sama kaum muslimin. Perang dengan kaum dengan kelompok aliran sama alirannya. Apanya jihad? Na'udzubillah min dzalik. Maka husnul ikhtiar penting, memilih yang baik. Ini kan kita akan sedang membahas bagaimana supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, kan itu. Ya itu yang harus dikedepankan pertama kali. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Kemudian wahada min janibir rajul. Famada min janibil mar'ah. Tadi sisi laki-lakinya. Kaif, sekarang sisi wanitanya. Hakumul bayan. Aku akan berikan penjelasan kepada Syekh. Naam. Di mana Rasul menyatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Maksudnya wanita dinikah itu dengan alasan 3-4 perkara. Lima liha, karena hartanya dia. Wali hasabiha, karena keturunan dia. Wali jamaliha, karena cantiknya dia. Wali diniha, dan karena agamanya dia. Fadfar bidati din taribat iadab. Maka pilihlah oleh kamu yang agamanya baik si wanita tersebut, maka kamu akan bahagia, beruntung, baik. Kalau tidak, akan celaka kamu. Na'udzubillah. Fandur, lihatlah kata Syekh, bagaimana nasihat wasiat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas padat tapi maknanya luas. Dalam nasihat ini ada 2 unsur, 2 perkara. Yang pertama adalah ikhbar an waqi'ir rijal wa ma min ajlihi yarghabuna fin nisa wa hiya fil mal wal jamal wal hasab wad din, yaitu pengkabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang menyenangkan wanita, menyenangkan laki-laki atas wanita, yaitu hartanya, keturunannya, cantiknya, dan agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, al haddu alal jumlal akhirah. Di dalam hadis ini ada anjuran, dorongan, penekanan pada jumlah yang terakhir. pada kalimat yang terakhir, yaitu agama, din, akhlak, agamanya, akhlaknya ini. Naam. Wa dzalikum, kata Syekh, wallahu a'lam. Li'annahu yakillu man yatafattana ilaiha wa yu'iruhal ihtimam. Karena sedikit nampaknya dari kalangan laki-laki ini yang lebih mementingkan agama ini. Makanya Rasul di sini menekankan fadfar bidatid din taribat yadak. Kan disebutkan tadi, cantik, harta, keturunan, agama. Empat-empatnya disebut, tapi di akhir pilih yang agamanya baik. Pilih yang agamanya baik. Kalau ada keempat-empatnya, alhamdulillah, ya ada hartanya, ya keturunannya bagus, ya cantik, ya agamanya baik, itu idaman ideal. Idaman yang terbaik, yang demikian, yang agamanya baik, tentunya yang solihah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa zakumullah. Oleh karena itu, di dalam masalah agamanya wanita yang baik tersebut, maka akan membawa kepada akhlak. Dan ketika itu terjalin, suami yang bertakwa kepada Allah, istri yang solihah itu, maka sa'idatil hayah zaujiyah. Kehidupan suami istri itu akan bahagia, akan tercipta mawaddah warahmah tadi itu. Dan dia telah memperoleh dan menerapkan tatanan syar'i dalam rumah tangganya ketika mengawali rumah tangga tersebut. Kenapa demikian? Kata Syekh, fa inna dzatad-din tu'inu zaujaha idza ajaza wa tudzakkiruhu idza nasiya wa tufattinuhu wa tunabbihu idza ghafal. Karena istri yang salihah, istri yang agamanya baik dan akhlaknya baik itu akan membantu suaminya ketika suaminya itu butuh bantuan dalam apa saja, urusan kebaikan. Ketika dia mampu, tidak kuat, dibantu oleh istrinya. Ketika lupa, diingatkan oleh istrinya. Ketika dia mulai lalai dan yang lainnya, diperingatkan oleh istrinya tersebut. Ini yang betul-betul nikmat rumah tangga tersebut, sehingga kondisi rumah tangga itu kondusif, murtah, sukna, tenteram di dalamnya. Ini yang kita inginkan. Karena suaminya juga bertakwa kepada Allah, istrinya pun juga salihah, masya Allah. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, cukup bagi kita, ini kan pelajarannya ringkas, untuk banyak mempelajari bagaimana istri-istri Rasul, terkhusus Khadijah radhiyallahu an, ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa bagaimana beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul ketika berdakwah. Jiwa dan hartanya betul-betul dibuat mendukung dan menyokong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, sehingga para ulama ada khilaf mana wanita yang termulia apakah Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha. Sampai seperti itu. Di mana Aisyah kemuliaannya juga banyak dan keutamaannya. Beliau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dan masalah-masalah rumah tangga yang enggak mungkin orang lain tahu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Khadijah radhiyallahu anha dengan hartanya dan ketakwaannya kepada Allah betul-betul mendukung lahir dan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengemban risalah, ketika berdakwah. Itu semua keutamaan, semua baik, semua dan pasti solihah, pasti solihah. Namanya Aisyah radhiyallahu anha dan Khadijah itu pasti solihah dan min ahlil jannah. Wadah. Nama ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah. Ini kan sekilas. Kita pun juga akan membayangkan, antum saja di sini yang hadir akan membayangkan. Iya ya. Kalaulah seandainya istri anak itu solihah, bagi yang memang masih proses, proses untuk kesolihah. Ya Allah. Maka anak akan tenang, anak tinggal kerja tenang, anak tinggal taklim tenang, anak tinggal ini tenang, demikian didukung, dibantu demikian. Dan ketika sakit tidak pernah ngeluh dan tidak pernah ini begini. Masya Allah nikmatnya gitu loh. Membayangkan seperti itu. Bagi seorang suami yang istrinya masih proses ingin menjadi wanita yang solihah. Karena wanita yang soleh ketika dipandang menyejukkan, ketika diperintah taat, selesai, dan berkhidmahnya kepada suami luar biasa. Kenapa demikian? Karena sang istri soleh ini faham bahwa Rasul menyatakan sesungguhnya neraka dan surgamu itu ada pada suamimu. Ketika kamu taat karena Allah kepada suamimu itu, berarti kamu menuju kepada jannah. Dan ketika melanggar, membangkang, na'udzubillah, jangan menyesal. Rasul menyatakan, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha. Idza salatil mar'a khamsaha wa samat syahra wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhul jannah min ay abwabin syi'ti. Kalau seorang istri salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya. Seorang salafiyah mudah salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan mudah. Menjaga kehormatannya walhamdulillah dan taat pada suaminya, kata Rasul. Maka wanita yang seperti ini, katakan kepada dia, silahkan kamu masuk surga lewat pintu mana yang kamu inginkan. Iya kan, sholat 5 waktu alhamdulillah, puasa bulan Ramadan, bahkan kalau mau lebih malah senang. Menjaga kehormatan, alhamdulillah, taat suami. Ini. Makanya, fitnah ujian bagi sang istri di yang terakhir ini. Sampai Rasul menyatakan, lau kuntu amuron ahadan an yasyudali ahadin la amartul mar'a an tasyudali zawjiha. Kalau aku boleh memerintah seorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintah sang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Tapi itu haram. Menunjukkan betapa besar haknya sang suami. Tapi sang istri akan bahagia. Akan nikmat dunia dan akhiratnya ketika dia menjadi wanita yang solihah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Penting di sini, na'am, untuk kita benar-benar berusaha, berupaya semaksimal mungkin dari kedua belah pihak, suami istri, untuk senantiasa menjaga hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu semua ikhwan adalah dengan ilmu, dengan pergaulan dengan orang-orang yang soleh dan solihat bagi kaum wanita. Karena ilmu nomor satu, dan nomor dua pergaulan dengan orang-orang yang soleh bagi laki-laki, bagi perempuan, wanita juga dengan solihat, itu akan membantu dan mendukung, mendorong untuk menegakkan syariat Allah dan menjalankan hak masing-masing, kewajiban masing-masingnya. Nah, maka kemudian perlu diketahui bahwa Syekh menyatakan masalah yang kedua, kata Syekh, an-nikah hikamun wa manafi'. Nikah itu hikamun wa manafi', ada sekian hikmah dan sekian manfaat. Satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sebutkan, ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai kaula muda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan pernikahan, falyatazawwaj, hendaklah nikah. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu jauh lebih menundukkan pandangan, wa ahsanil farj, dan jauh lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang belum mampu, wahai kaula muda, untuk melangsungkan pernikahan, fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi dia sebagai tameng. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam hadis ini kata Syekh Ubaid, tadammana amrain min awamirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua perintah dari perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, haddul qadirin minasyabab ala zawaj, yaitu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaula muda untuk segera menikah. Apalagi khawatir terjerumus pada perzinahan atau perkara yang haram, maka hukumnya wajib. Rasul sebutkan illahnya, illah daripada anjuran nikah tersebut, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, yaitu untuk lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya. Naam. Coba antum bayangkan apa yang terjadi di masyarakat ketika hadis Rasul tidak dipraktikkan lagi. Rasul kan menyatakan man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu. Al-ba'ah itu jangan diartikan mampu gajinya sebulan 10 juta. Ba'ah itu mampu memberikan mahar. Mampu memberikan mahar dan menafkahi. Bukan nilai jutaan. Makanya para ulama dan Rasul SAW dan para ulama betul-betul sangat memperingatkan untuk tidak bermahal-mahal dalam perkara mahar. Jadi mampu memberikan mahar dan mampu menafkahi. Mas, itu. Yang kedua, di antara tafsirnya para ulama adalah ba'ah itu ialah mampu melakukan hubungan suami istri. Artinya ketika dia tidak berfungsi alat vitalnya itu, maka gugur kewajiban dia. Dia enggak mampu berarti. Enggak dosa kalau dia enggak nikah. Karena tidak berfungsinya alat vitalnya tadi. Naam. Makanya di sini kerusakan yang terjadi akibat penundaan yang tidak syar'i. Terjadinya perzinahan kaula muda itu ini. Akibat ditakut-takuti, wah, harus kerjanya harus sekian, gajinya harus punya kerjaan, tetap harus punya rumah. Sementara dia sudah ingin melakukan pernikahan, hanya sederhana, gak bisa nikah, na'udzubillah, larinya kepada perzinahan. Dan ini tidak sedikit. Kerusakan moral kaula muda itu, di antara sekian faktor, dari faktor-faktor yang lain adalah karena takut. Merasa tidak mampu untuk menghidupi dalam pengertian menafkahi itu, sehingga jatuh pada perzinahan wal'iyadzubillah. Ini sebab apa? Sebab ilmu lagi. Dan sebab pergaulan. Dalam keadaan sederhana, sederhana dalam tatanan Rasul, tatanan syariat. Yang gak mampu betul, dia gak mempunyai mahar. Dia kepingin, cuman gak mampu. Betul-betul gak punya mahar. Dan yang lainnya, hak faktor-faktor yang lain yang betul-betul gak mampu secara syar'i. Bukan dipaksakan, bukan duniawi urusannya. Puasa. Selesai. Puasa selesai. Naam. Ikhwati fiddin. A'adzani wa azakumullah. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, kata Syekh, naam, akan terjadilah intisyarul radhilah sulukiyah azimah wahyal fahisyah. Akan terjadi, yaitu menyebar dan mewabah perbuatan mesum keji. Wal'iyadzubillah. Naam. Yang kedua, yang tidak mampu, Rasul memerintah untuk berpuasa. Berpuasa, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Ikhwati fiddin, azhamu'alaikum. Di antara hikmah dari hikmah pernikahan tersebut, yaitu untuk memperbanyak masyarakat Islam. Dan ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang disebutkan, tazawwaju al-walud al-wadud inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Wahai kaula muda, wahai kaum laki-laki, nikahlah kalian wanita-wanita yang berketurunan dan penyayang kepada suami, karena sesungguhnya aku ini nanti berbangga di depan para nabi-nabi Allah dengan banyak umatku. Ini anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah di antara maslahat dan nasihat-nasihat yang mulia secara umum, yaitu kepada seluruh wali dari kalangan wanita, temunya wali-wali wanita, untuk betul-betul memperingan mahar dan tidak mempersulit bagi kaum laki-laki yang mau melamarnya ketika laki-lakinya itu baik akhlak dan agamanya, dan juga membantu solusi rumah tangganya, keluarganya dari urusan dunianya jika seorang tuan itu mampu untuk mendidik kepada tanggung jawab syar'i. Karena seorang laki-laki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min anwalihim, itu akan dicermati dan diamalkan dan diterapkan oleh seorang suami. Bahwa laki-laki itu pemimpin atas wanita yang memang Allah kasih kelebihan atas satu di atas yang lainnya dari nafkah yang diberikan oleh harta-harta suami kepada istrinya. Jadi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah sang suami. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Di sini perlu kita ketahui pula bahwa masalah rumah tangga, masalah rumah tangga adalah masalah yang tidak bisa dihindari dari permasalahan di dalam tubuh rumah tangga tersebut. Bagaimana tidak, seorang suami laki harus satu atap, satu rumah dengan seorang wanita yang beda karakter. Makanya Syekh sangat menasihatkan di sini. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah sangat menasihatkan untuk betul-betul di dalam membina rumah tangga tersebut, ketika ada salah kesalahan satu dengan satu salah, suaminya salah atau istrinya salah, betul-betul saling menasihati dan saling memaafkan, bukan dicatat sebagai bentuk kedendaman. Ini penting. Karena kalau itu dicap, ditulis, wah istriku melanggar dalam perkara ini, tak catat sama ana, ana ndak ridho sampai hari kiamat. Misalnya nak udud seperti itu. Begitu. Ketika keluar, salah lagi, dua kali salah. Salah lagi, tiga kali salah. Sudah. Berarti ini jelek istri saya, tak cerai. Dia harus sadar bahwa dia, si suami, telah menikahi wanita yang Rasul menyatakan kurang agamanya dan kurang akalnya. Satu. Yang kedua, dia manusia yang tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana dirinya, seorang suami pun juga demikian. Tempat salah dan lupa. Maka tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Karena itu manusiawi. Kodrat yang Allah ciptakan. Kullu ibni Adam khata'un, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia itu mesti memiliki kesalahan. Dan wa khairu khata'in, sebaik-baik kesalahan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan terus dilanjut-lanjutkan. Diteruskan enggak? Makanya adanya saling mengingatkan, menasihati ini perkara yang sangat dituntut dalam kehidupan rumah tangga. Kepada istri juga demikian. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dengan malaikat Jibril diperlihatkan neraka, paling banyak penduduknya adalah wanita. Kenapa demikian? Li'annahunna yakfurnal ashir, karena para wanita tersebut mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Hanya dengan satu kesalahan dicap suamiku tidak pernah berbuat baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fiddin, a'azzanakumullah, kaum wanita sebenarnya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah di dalam menuju kebahagiaan dunia akhirat, terkhusus di akhiratnya. Dari hadis-hadis tadi yang Anda bawakan tersebut sudah cukup. Sudah cukup. Bahwa intinya itu adalah taat karena Allah kepada suami dalam perkara yang baik. Itu intinya. Taat karena Allah kepada suaminya dalam perkara yang baik. Termasuk taat karena Allah kepada suami dalam perkara yang baik adalah mendidik anak-anaknya yang dibantu, diawasi, dipimpin oleh suami. Sampai-sampai para ulama menjelaskan, di antara bentuk mendidik anak-anak itu adalah memilihkan baju yang pas, yang baik, bukan yang menyelisih syar'i, bukan yang mahal. Nah, ya, sedini mungkin pilihkan baju yang tidak bergambar makhluk hidup, yang mubah, yang lebih baik. Itu sampai ditata demikian oleh para ulama kepada sang istri. Nanti suaminya yang membelikan, yang mengarahkan. Oh iya, ini tidak apa-apa, ini jangan, ini enggak bagus, jangan. Anut istrinya, enak seperti itu. Ya apa ini anak-anaknya belajar, ya ini, oh jangan. Loh kenapa ini kan baik? Ya ini baik pelajarannya, bacaannya baik, tapi bukan seusia ini. Ini bagian suami. Nanti kalau sudah umur 9 tahun baru baca ini. Untuk sekarang 6 tahun jangan yang ini dulu. Suami. Ya apa? Ini anak. Puasa enggak? Kata istrinya. Puasa apa enggak? Puasa. Masa umur 8 tahun 9 tahun puasa. Loh kenapa? Kasihan, justru kamu enggak kasihan. Kalau anak sudah usia 8 9 tahun enggak diajari puasa. Ingat di zaman Rasul, terangkan. Ini bagian suami yang seperti itu, terangkan. Ketika itu seorang wanita, anaknya itu nangis kepingin makan. Dihibur sampai maghrib. Loh terus siapa? Gampang. Kalau kita kan tinggal baca. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anak yang sudah mampu dididik puasa. Belum balik loh, belum balik. Kita gak bicara balik ini, masih anak-anak. Diperkirakan usia 9 tahun, 10 tahunan, kurang lebih. Yang dia mampu untuk berpuasa. Mungkin sampai zuhur, sampai asar, atau sampai maghrib. Kata Syekh, kalau orang tuanya itu tidak mendidik anaknya berpuasa dengan alasan sayang, cinta sama anak. Kata Syekh Utsaimin, justru dia zalim kepada anaknya. Kalau tidak dididik berpuasa. Ini penting. Pendidikan ini hakimnya, kepalanya suami. Istri manut. Gak saya kentah. Justru karena kita kasihan ini, anak kita dididik puasa sejak dini. Bukan 6 tahun, 7 tahun loh ya. Diperkirakan 8 tahun ke atas. 9 tahun, 10 tahun. Ini. Sebelum balik. Oh gitu ya, iya, manut. Ya, manut. Ini suami berperan banyak berperan di sini. Ya apa kalau anak kita belikan ini sepeda motor yang gini. Siapa buat ini? Loh, jangan, belum waktunya. Loh, kita kan kaya. Iya. Walaupun kaya raya belum waktunya. Anak ini dibelikan sepeda motor, ini dulu. Ginian. Oh gitu, ya. Manut. Suami yang bilang. Loh nanti kalau saya minta tolong untuk belikan apa di sana, umur berapa dia? Masih 7 tahun, 8 tahun. Belum punya SIM ke jalan raya dan sebagainya. Tidak boleh, jangan. Ya, orang tua. Anak-anak namanya anak-anak bermain. Pulang, bawa pisau-pisauan. Loh dari mana ini? Dikasih teman. Buat apa? Buat perang-perangan. Tidak bahaya, unda. Iya tak, tidak. Kata istrinya, sudah apa-apa, sebut anak-anak. Tidak bahaya tak, unda. Tidak apa-apa. Iya tak, iya, nanti aku tak jaga. Tiba-tiba ibunya masak, adiknya dijojo-jojo sama pisau-pisau yang tadi. Digini-gini kan adiknya, yang bayi itu. Walaupun itu bukan pisau. Suaminya pulang. Loh, ini kenapa? Diginikin sama kakaknya. Aku bilang apa kepada kamu tuh? Mau bilang apa coba suaminya? Kalau belum waktunya jangan. Ini suami yang harus tangkap. Cepat tanggap. Ya, jangan. Ini ya enggak apa, ini jangan. Begitu. Pada porsinya. Pada porsinya. Kenapa? Karena wanita yang solehah itu yang betul-betul dia menjaga ketika suaminya pergi. Menjaga apa? Menjaga dalam rumahnya itu, menjaga anak-anaknya, dan menjaga hartanya suami, dan menjaga dirinya. Dijaga juga. Wow. Kenikmatan yang tiada tara ketika seorang muslim ahlus sunnah salafi memiliki istri yang solihah. Berangkat kerja, berangkat taklim, berangkat ngajar atau apa, itu tenang. Gak kepikiran apa-apa. Sebagaimana sang istri ketika mendapati suami yang solihah, keluar kemanapun itu tidak curiga. Gak ada yang mata-matai. Nah kalau yang bukan ahlus sunnah yang ruwet, waduh kepikiran nih, opo istriku di rumah, pulang ternyata sudah ada laki-laki lain. Demikian pula ketika suaminya pergi, tahu-tahu sudah di hotel dengan perempuan lain, na'udzubillah min dzalik, yang bukan suami istrinya tentunya. Bingung, serba ruwet, kacau. Maka ikhwati fiddin, a'adzani wa'azakumullah. Nah, perlu diketahui bahwa ketika suami dan istri saling menjaga haknya masing-masing dan menjalani kewajiban masing-masing secara syar'i, terbimbing dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah seperti difahami salaful ummah, itu yang akan melahirkan mawaddatan warahmah, kasih sayang yang baik dan mulia biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.